Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullah wa qala Ibnu Taimiyah fil majmu' mubasharah langsung hadza ma'a anni da'iman وَمَنْ جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَيَّنْسِبَ مُعَيَّنٍ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ أَيُّنْسَبَ مُعَيَّنٌ إِلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَّةٍ إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاسِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أَقْرَرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ Wa inni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi. Antum pakai di sini anni atau inni di situ? Inni, Ustaz. Inni. Iya. Tapi di sini kan wa ataf kan? Iya. Kembali ke mana? Ataf ini ke mana? Hadza ma'a anni, ya. Heeh. Enggak, dari awal yang awal kalimat awal. Ya anni dari ya. Awal itu seperti itu. Awal anni bukan? Anni. Iya, karena sebelumnya ada ma'a. Enggak bisa ma'a inni, enggak bisa ma'a ya. Anni. Berarti sini wallahu alam yang lebih tepat wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummul khata'u fil masailil khabariyyatil wa dhalika ya'ummul khata'a fil masailil khabariyyatil qawliyati wal masailil amaliyah wa mazala salafu yatanaza'una fi kathirin min hadhil masaili wa lam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'siyatin wa dhakara amsilah thumma qala wa kuntu Wa kuntu ubayyinu anna ma nuqila anis salafi wal a'immati min itlaqil qawli bitakfiri man yaqulu kaza wa kaza fahuwa aydan haqqun lakin yajibut tafriqu bainal itlaqi wat ta'yini ila anqala wat takfiru huwa minal wa'id fa'innahu wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam lakin qad yakunu ar-rajulu hadithu ahdin bi islamin aw nasha'a bibadiyatin ba'idah wa mithlu hadha la yukaffaru bijahdi ma yajhaduhu hatta taquma alaihi al-hujjah wa qad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilkan nusus aw sami'aha wa lam tathbut indahu aw 'aradaha indahu ma'arida akhar akhir aujaba ta'wilaha wa in kana mukhtia lihat hamzahnya 'ala nabrah ini berarti ada kasrah yaitu mukhtia wa in kana mukhtian wa kuntu daiman taip sampai situ Afwan, ini masih di perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Tak lanjut wa kuntu daiman. Wa kuntu daiman adzkurul haditsa allazi fis sahihaini fir rajuli allazi qala idza muttu fa ahriquni. Idza kif? Idza langsung idza mittu gitu, mittu. Ya. Hah? Ada idza ana mittu atau idza mittu? Langsung. Baik. Idza mittu fa ahriquni summas haquni summa zaruni fil yammi fa wallahi la in qaddarallahu alayya liyu'adzibani adzaban ma azzabahu ahadan minal alamina fafa'alu bihi dhalik faqala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta qala khashituka faghafarolah fahadha rajulun syakkun fi qudratillahi wa fi i'adatihi idha darab bal i'taqada annahu la yu'ad wa hadha kufrun bittifaqil muslimin lakin kana jahilan la ya'lamu dhalik wa kana mu'minan yakhafullaha ayyu'aqibahu faghafara lahu bidhalik wal muta'awwilu min ahli al-ijtihadil harisi ala mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam aula bil maghfirati min mithli hadha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Syekh Syukran, antum semenjak akidah kemarin syarah sunnah Muzani sampai sekarang ngaji sebelumnya? Ada pengajian yang diikutin qiraah gitu? Enggak ada. Banyak banget hal yang antum enggak biasanya salah gitu. Ya, ini menunjukkan kalau udah lama enggak ngaji gitu pasti akan turun kualitasnya gitu. Itu pengajian seperti ini lah. Apalagi kalau misalnya memang sama saling enggak mengaji dan atau pengajian yang memang tidak mengupgrade kualitas. Jadi gitu-gitu aja atau makin turun kualitasnya. Makanya dalam ngaji ini diperlukan mudawamah, mumarasah terus gitu. Ya supaya tidak turun kualitasnya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai mengaji lagi kita insyaallah ya. Di sini ikhwah rahimakumullah di perkataan Syekhul Islam. Jadi semua yang tadi disebutkan adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ini adalah di antara masail manhajiyah, permasalahan manhaj, sikap menyikapi orang yang mengucapkan kalimat kufur atau orang yang mengucapkan kalimat yang seharusnya dia disebut fasik aslinya atau maksiat atau orang yang bermaksiat. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza ma'a anni daiman wa man jalasani. Hal ini, permasalahan seperti ini, yaitu menta'yin atau melabeli seseorang secara muayyan, secara khusus dengan pengkafiran atau pembid'ahan atau pemfasikan atau mungkin sekarang penghizbian, ya, itu menta'yin fulan gitulah. Itu permasalahan yang tidak begitu saja ringan, ya, tidak ringan karena berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Dan ini namanya penghukuman di sini, pelabelan, berarti akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir secara muayyan. Kalau ternyata salah, ya bisa Allah ampuni, tapi bisa juga Allah Ta'ala tidak ampuni. Dan kalau orang tersebut ternyata tidak terima diperlakukan seperti itu dan memang dia tidak tersifati dengan itu secara hakiki, maka dia begitu tadi tahtal masyiah, Allah Ta'ala yang akan menjadi hakimnya nanti. Yang mana di zaman sekarang penuntut ilmu yang mungkin belum mencapai derajat apapun sudah bisa membuat hukum. Hukum di sini bukan tentang hukum Allah ini halal atau haram, tapi hukum pelabelan seseorang, pensifatan terhadap seseorang, yang mana dari penghukuman tersebut akan terbit nanti hukum-hukum berikutnya. Yaitu karena fulan ini begini, maka antum dilarang untuk begitu ya terhadap orang ini. Nah, ini akan lahir hukum-hukum berikutnya. Apalagi sekarang zamannya media sosial, zamannya ribut. Jadi semakin ngaji semakin ribut, semakin katanya kuat dalam berilmu dan bermanhaj malah semakin rajin ributnya. Ini menunjukkan ketergoncangan dalam bermanhaj. Karena manhaj salaf itu bukan manhaj ribut. Manhaj salaf adalah manhaj insaf dan ilmiah. Gitu, insaf dan ilmi. Ibn Taymiyyah mengatakan hadza hal seperti ini ma'anni daiman wa man jalasani, bersamaan dengan diri saya selalu dan orang-orang yang jalasani, bermujalasa dengan saya. Bermujalasa di sini bisa dimaksudkan yaitu ya duduk bareng. Duduk bareng yang dimaksud duduk bareng yang benar-benar ada kedekatan dan ada pertukaran pikiran dan faedah. Begitu. Ya'lamu dzalika minni anni, dan orang-orang yang duduk bersama saya mengetahui hal tersebut dari saya, bahwasanya saya ini min a'dhamin nasi nahyan, termasuk orang yang paling unggul dalam melarang an an yunsaba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyah. Saya paling unggul dalam melarang orang-orang, mencegah orang-orang ternisbatkan secara muayyan terhadap pengkafiran, pemfasikan dan kemaksiatan secara muayyan. Yani saya itu paling anti ketergesaan dalam melabeli seseorang dalam masalah pengkafiran, pemfasikan dan kemaksiatan. Arti lainnya, saya enggak bermudah mudah untuk melabeli seseorang fasik atau bahkan kafir atau asim sekalipun. Gitu loh. Jadi untuk menghakimi seseorang begitu saya sebagai kafir, fasik, asim, itu statement berat gitu loh. Statement yang beda dengan lainnya. Kalau misalnya fulan ini ya agak nakal lah gitu misalnya. Ya dengan alasan begini-begini. Kalau kayak agak nakal itu bahasa kita ya, itu masih mending ya, ringan nih. Tapi kalau misalnya disebut fulan itu ahli maksiat. Nah, gimana? Fulan itu fasik. Ini udah kalimat berat, apalagi bilang fulan ini kafir, muayyan disebut namanya. Atau am urida bihil khas. Yaitu mutlak tapi maksudnya muqayyad. Enggak disebutkan namanya tapi semua orang tahu yang dimaksudlah dia gitu loh. Nah, ini semi ta'yin. Illa idza ulima, kecuali kalau misalnya, ini bukan berarti Ibnu Taimiyah enggak pernah mengkafirkan atau memfasikkan, enggak pernah, bukan gitu. Kecuali idza ulima, kalau diketahui annahu qad qamat alaihi al-hujjatur risaliyah, telah tegak atasnya hujjah risaliyah, yaitu hujjah telah tegak, hujjah yang bersifat risaliyah Muhammadiyah, Al-Quran dan As-Sunnah telah tegak atasnya. Allati man khalafaha kana kafiran taratan fasiqan ukhra wa asiyan ukhra. Yang mana siapa yang menyelisihi hujjah risaliyah Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka kadang-kadang bisa disebut kafir, kadang-kadang bisa disebut fasik, kadang-kadang bisa disebut asin. Fasik dengan asi itu lebih ringan sebutan asi. Asi itu kalau bahasa kita ahli maksiat. Ya. Tapi bahasa kita kalau disebut bejat, ya, bejat misalnya itu bisa asin atau fasik, dua-duanya mungkin. Tapi kalau dispesifikan fasik itu ya lebih jelek dibandingkan asin. Gitu, karena dalam Al-Qur'an wa ma yakfur biha illal fasiqun. Di antara ayat Allah wa ma yakfur biha illal fasiqun. Artinya fasik di sini ya kadang dalam Al-Qur'an fasik adalah sebutan untuk orang kafir gitu loh. Walaupun enggak mesti fasik itu kafir, karena fasik maknanya adalah orang yang kharij an taatillah. Tapi dalam rangka sangat buruk gitu. Fasik dan fajir, ya. Wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha. Dan aku mentakrir, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni untuk umat ini khata'nya mereka, khata'nya umat ini keumumannya. Wadzalika ya'ummul khata'a fil masail al-khabariyatil qawliyati wal masail al-amaliyah. Dan pengampunan Allah ini bersifat umum terhadap kesalahan-kesalahan, baik di masalah-masalah khabariyah qawliyah atau di masalah amaliyah. Khabariyah itu ilmiah, ya, di masalah ilmiah qawliyah, ya, di masalah perkataan, ucapan, atau di masalah amaliyah, yaitu perbuatan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni untuk umat ini, ya, karena pengampunan Allah lebih unggul, lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Itu secara umum, tapi secara muayyan kita enggak bisa mengatur Allah. Allah lebih tahu tentang orang-orang tertentu. Wa ma zala as-salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masail. Dan teruslah salaf itu masih berselisih pandangan dalam banyak masalah dari hal seperti ini. Walam yashhad ahadun minhum 'ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'siyatin. Dan selagi mereka berselisih pandangan mengenai beberapa hal dalam masalah ilmiah dan masalah amaliyah, tidak tersaksikan atau tidak seorang pun dari mereka menjadi syahid terhadap orang tertentu secara muayyan dengan kekufuran, kefasikan atau dengan kemaksiatan, begitu saja. Bahkan kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW ada memang beberapa dari sahabat yang bergegas untuk mencela dan menjelekkan, tetapi Nabi sering menahan orang-orang seperti ini, sahabat yang seperti ini. Perempuan Ghamidiyah, ya, perempuan Ghamidiyah yang sedang dalam masa hamil karena perzinahan. Dan perempuan Ghamidiyah ini seorang yang muhsan, yaitu yang sudah pernah menikah, sudah pernah jima dengan suami yang sah, tapi berzina. Tidak ada yang tahu asalnya, tapi kemudian mengaku langsung ke Nabi SAW dia telah berzina, dan ini kehamilan, ini kehamilan hasil zina. Berkali-kali Nabi SAW tidak menanggapi, tapi karena keseriusan perempuan Ghamidiyah ini akhirnya Nabi SAW menanggapi. Tapi karena masih hamil, maka rajam sampai wafat itu baru bisa dilakukan setelah melahirkan. Ternyata setelah melahirkan perempuan itu datang lagi untuk diminta rajam. Masya Allah, lihat imannya. Kalaupun ada seseorang yang mungkin berzina dan telah menikah untuk dihukum rajam, dihukum had, itu kalau memang Allah Ta'ala tutupi aibnya, maka dia jauh lebih baik tidak mengangkat dirinya ke hakim. Tapi perempuan Ghamidiyah ini mungkin saking bersalahnya dan minta pengampunan dari Allah dengan cara ini. Maka Rasulullah SAW pun kemudian melihat dia dengan bayinya, dan Rasulullah bilang, tunggu sampai bayi ini disapih 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian, perempuan Ghamidiyah ini datang kembali untuk meminta pelaksanaan hukum rajam. Masya Allah, anaknya berarti dititipkan sama orang lain. Begitu, Masya Allah, ya. Maka Rasulullah SAW pun menyelenggarakan hukum rajam tersebut sampai wafat perempuan itu, yaitu dilempari dengan batu. Ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah, anda ingat namanya Khalid bin Walid atau lainnya, melempar sebongkah batu ke kepala perempuan ini, kemudian kemudian darahnya muncrat ke wajah pelempar sahabat ini, ya. Kemudian sahabat yang terkena muncratan darah perempuan sahabiat ini yang telah taubat ini akhirnya mencela, menjelekkan, melaknat. Tapi Rasulullah SAW menyanggah, ya. Seandainya taubat dia dikumpulkan seperti taubat penduduk Madinah, maka taubat dia lebih berat. Ya. Ya, memang ini sudah taubat, ya, sudah taubat. Tapi kalau kita pelajari, ikhwah sekalian, seseorang itu maksudnya kita sesama muslim seharusnya memiliki rahmat terlebih dahulu dibandingkan ketajaman lisan atau jemari. Jadi rahmat terlebih dahulu dibandingkan ketajaman lisan dan jemari. Juga diwajibkan bagi kita mengawali sesuatu tentang saudara kita dengan husnudzan awalnya. Kalaupun terbukti orang ini melakukan perbuatan atau ucapan kufur, fasik atau maksiat, maka perlu kita ketahui konteks yang berlaku di lingkungan atau terhadap dirinya. Begitu. Kadang-kadang ada di antara kita memberi uzur kepada orang Kristen yang bawa anjing ke masjid, tetapi kadang enggak memberi uzur kepada orang Muslim yang mungkin salah, gitu loh. Ya, orang kafir bawa anjing ke masjid, ini udah pelecehan. Tapi kita beri uzur gila gitu. Ya, tapi kalau Muslim yang melakukan kesalahan, kadang-kadang kita enggak mau ada uzur sama sekali, gitu. Kadang-kadang begitu ya kita, ya. Begitulah kita. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa kuntu ubayyinu anna ma nuqina 'ala as-salaf aw al-a'immah min itlaqil qawli bi takfiri man yaqulu kadza wa kadza fa huwa aidan haqq." Ya, ini hak. Aku telah menjelaskan bahwasanya apa yang ternukil dari para salaf dan para imam memutlakkan perkataan dengan mentakfir, dengan kalimat siapa yang berkata begini begini maka dia kafir. Itu adalah qaul mutlak, atau ya, itu adalah perkataan yang mutlak, yaitu bahasa lainnya takfir mutlak. Ini yang harus betul-betul dipahami banyak thalabul ilm dan selayaknya dipahami orang-orang awam. Ada yang namanya takfir mutlak, ada yang namanya takfir muayyan. Begitu juga dengan tafsik mutlak dan tafsik muayyan. Ketika Nabi SAW memutlakkan kalimat takfir atau tafsik atau penyebutan fulan, siapa yang begini dia masuk neraka, atau bukan termasuk golongan kami siapa yang begini begitu, ini adalah pernyataan mutlak. Tetapi ketika kita untuk menta'yin kaidah atau kalimat takfir dan tafsik dan semisal itu, menta'yin kepada individu tertentu, maka kita harus memiliki kriteria syarat-syarat terpenuhinya ada tidak. Apakah ada mawani' pencegah-pencegah? Kalau masih ada, maka hati-hati dalam menta'yin masalah ini kepada person tertentu. Kalau ternyata memang pencegah-pencegahnya tidak ada, maka bisa dita'yin. Tetapi yang menta'yin di sini berarti kan menjarah, menjarah individu tertentu, dan itu memiliki syarat. Jarah itu memiliki syarat, enggak sembarang orang gitu loh. Ya. Pertama, orang ini harus memang diakui dia ahli dalam menjarah. Pertama itu. Kedua, jarahnya itu jarah yang bisa berpengaruh gitu loh terhadap orang yang dijarah, maksudnya berpengaruh gitu. Adapun kalau jarah yang justru hanya menimbulkan chaos mata, bukan malah berpengaruh terhadap kebaikan umat, malah justru membuat banyak kebisingan atau keributan semata, maka hendaknya ditahan jarahnya itu, gitu loh. Ditahan, isbir, gitu loh. Bukan malah justru bersemangat dan seolah-olah memang menginginkan adanya jarah. Yang mana kebanyakan mungkin malah tidak menjarah. Munfarid dalam menjarah. Ini yang dipertanyakan berarti yang munfarid ini, gitu loh. sehingga orang-orang kemudian menjadi ribut gara-gara jarah ini, bukannya mendapatkan maslahat dan menghilangkan mafsadat, malah justru menyuburkan mafsadat dan membuat para thullabul ilm gagal fokus. Gitu. Nah, di sini ikhwah sekalian, mentakfir atau mentafsiq secara muayyan itu berbeda dengan mentakfir atau mentafsiq secara mutlak. Kalau kita katakan barang siapa yang sujud ke kuburan, ya, karena meyakini ketuhanan pemilik kubur itu layak untuk diberi sujud, maka dia kafir misalnya. Ini mutlak. Tapi untuk mengatakan fulan kafir karena dia sujud ke kuburan secara ta'yin, ini bahaya. Sebentar dulu, gitu loh. Ya. Siapa yang pakai jimat maka dia musyrik misalnya. Ini adalah statement mutlak. Mutlak dalam artian tidak disebutkan persen tertentu, gitu loh. Ya, tidak disebutkan persen tertentu. Adapun kalau misalnya dikatakan fulan pakai jimat maka dikafir tuh orang tuh. Ini muayyan. Ya. Waktu Anda belajar juga dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, untuk mentanzil hukum itu memerlukan ijtihad, gitu loh. Mentanzil hukum itu berarti membuat sesuatu yang tadinya hanya kaedah dan bersifat mutlak kemudian ditanzil menjadi khusus, hal yang muayyan, khusus. Itu butuh ijtihad dan sebelumnya pasti butuh ilmu dan pemahaman tentang hukum, dalil, istinbat dan juga pemahaman tentang konteks yang berlaku terhadap hukum yang terhadap pihak yang akan dihukumi atau kasus yang akan dihukumi. Konteksnya harus tahu, gitu loh. Begitu. Sekarang terjadi kadang-kadang ada panitia yang memang DKM dan panitia kajian, bukan di sini tentunya, di suatu tempat jauh dari sini, jauh sekali. Itu memang terjadi sedikit goncang gitu, apa gesekan antar mereka. Penyebabnya satu orang. Kadang-kadang yang bikin ribut tuh satu orang memang. Tapi karena gesekannya itu nyebar, jadinya orang terhasut. Ini ada dakwah sunnah sudah mulai masya Allah di tempat tersebut. Tapi orang-orang masih memang masih banyak yang mungkin baru kenal, masih awam dan seterusnya. Di bagian akhwat ada ini apa namanya layar. Ada proyektornya dan ya kadang wajah ustaz mungkin besar, mungkin Anda belum pernah lihat di kajian tersebut. Mukanya gede, kepalanya ustaz gede, sombong berarti. Ya bukan, maksudnya ya besar gitu. Ya memang banyak kajian seperti itu, ikhwan. Nah kemudian ikhwan ini pengen, dan ini kesalahan tidak sedikit dari kita ini, salafiyin. Ketika kita sudah mulai menyelenggarakan kajian sunnah di masjid-masjid yang memang default aslinya itu bukan sunnah, aslinya bukan murni sunnah gitu, defaultnya mungkin masjid umum atau masjid Muhammadiyah yang memang ada kesamaannya dengan kita, tapi pasti ada perbedaannya juga. Ketika sudah mulai banyak asatidah yang diundang ke sana, beberapa ikhwan ini kepengen apa? Cepat-cepat supaya semuanya full 100% sunnah gitu. Mungkin sampai AC-nya harus AC sunnah. Artinya Pak Abu Rahmat yang servis harus gitu misalnya. Pokoknya harus sunnah semuanya. Kalau misalnya masih ada ahlul bid'ah yang ngisi di situ, masya Allah berarti gimana DKM-nya nih? Enggak takut sama Allah enggak? Ya enak ngomong kayak gitu, enak. Cuman kan ya itulah yang membuat gesekan, ketergesaan. Ketergesaan, isti'jal. Pengen segera 100% gitu, full. Ya. Akhirnya jadi masalah tentang masalah proyektor ini. Kemudian DKM atau panitia yang memang lebih dewasa mengatakan ini masjid baru sekian tahun dan banyak orang belum siap. Ummahat pun tidak ada yang protes. Kita bisa atur, Anda juga kemudian memberi masukan. Memang itu enggak bagus untuk gede-gedean kayak gitu. Ya, apalagi kalau usahanya kecakapan gitu. Nanti repot jadinya. Nah, tapi umat memang enggak ada yang komplain. Tetapi biar agak meminimalisir fitnah, turuti mereka yang berusaha. Mereka tuh enggak mau ada inian. Ada apa namanya? Proyektor ada semisal itu. Udah enggak usah kelihatan ustaznya. Tetapi ikhwan, banyak orang yang baru ngaji, perempuan-perempuan yang baru ngaji itu enggak mau seperti itu gitu loh. Maksudnya di sini kita lihat maslahat madaratnya ya kan. Kalau misalnya ini dihilangkan, maka enggak ada nanti perempuan yang ummahat yang ngaji, akhirnya khalas kembali dakwah di situ kembali surut. Gitu loh. Karena banyak dari kita zaman sekarang itu apa-apa mau ngelihat gitu loh. Mau ngelihat ustaznya kayak gimana, ustaznya gini gitu. Maka tetap ada kata Anwar bilang, tetap diadakan tapi usahakan dikecilin gitu, jangan gede banget gitu. Udahlah, kita ambil jalan tengah. Kalau terlalu gede, ya memang itu menimbulkan fitnah dan Anda juga enggak setuju. Tapi kalau dihilangkan sama sekali, seperti yang mereka inginkan, maka dakwah yang sudah mulai subur di situ akan surut lagi. Sementara mereka sedang semangat-semangatnya. Itu jalan tengah. Tetapi masya Allah, ikhwan, beberapa ikhwan ini atau satu orang ini itu sampai menghasut beberapa ikhwan yang ikhwan ini sudah keluar dari kepengurusan karena kecewa gitu loh. Karena kecewa apa? Enggak bisa men-100%kan salafi di masjid ini. Masya Allah. Ini ikhwan terburu-buru. Keluar, tapi keluar tersebut setelah keluar menghasut orang-orang di luar. Itu jeleknya tuh. Ada enggak tahu koditorik tuh. Tapi banyak di beberapa masjid itu seperti itu gitu loh. Enggak ngerti keadaan, enggak memaklumi, enggak memberi uzur, langsung hantem, pengen full prospek. Kemudian khotib Jumat, kenapa masih ada yang bukan salafiyah yang gitu. Ini kan memang masjidnya masjid umum aslinya. Orang-orang ini di KM sudah support kita udah bagus gitu loh. Tapi pengen semuanya khotib Jumat harus diganti segera. Ini sesuatu yang ketergesaan. Ya, pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan. Ya, contoh masjid hijau ya. Masih ada mungkin beberapa, mungkin. Tapi pelan-pelan gitu loh. Enggak bisa langsung dihantam seperti itu. Dan beberapa asatidzah ikhwan, contohnya Anda juga mengisi di beberapa tempat di sebuah masjid kantor yang masyhur di situ asatidzah kibar dari salafiyin. Dan Anda juga rutin di situ. Asatidzah masyhur semuanya. Ustaz Firanda di situ. Kemudian Ustaz Erwandi juga rutin di situ, Ustaz Abu Ya'la di situ, Ustaz Hamzah Abbas di situ dan seterusnya dia asatidzah masyhur. Tapi ada satu ustadz yang memang dia pro hizbi, yang masyhur juga di kalangan hizbiin. Ya. Nah, memang itu dulunya banyak yang di situ dari asatidah harokiin di situ yang ngajar di situ. Tapi perlahan-lahan terkikis. Nah, kemudian ada satu ustadz yang kita yang DKI panitia nggak enak untuk menggantinya, untuk apa menihilkan jadwalnya gitu loh, nggak enak gitu loh. Maka konsultasi ke asatidah yang salafiyin ini, apa kata Sayyidah Ikhwan? Antum jangan langsung hilangkan begitu saja. Kita dakwah di sini bukan untuk menginvasi. Apa invasi itu? Apa artinya invasi? Bukan untuk menjajah, bukan. Biarkan orang-orang itu berpikir gitu loh. Kita udah dakwah aja. Orang juga nanti bisa membedakan kok. Mana yang lebih berkualitas? Mana yang enggak ada kepentingan? Orang bisa bedain gitu. Ya gitu. Asatidzah kita seperti itu, enggak menggebu-gebu serta, kok masih ada ustadz ini di sini? Hilangkan dong. Ah, emang ada ustadz yang seperti itu ngomongnya, cuma tidak hikmah gitu loh, tidak hikmah. Makanya ikhwah sekalian di sini ketergesaan dalam melabeli, dalam bersikap itu yang membuat kadang-kadang ribut. Ya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji sebagian sahabatnya yang bersifat ta'anni. Ta'anni itu anat dan ta'anni, yaitu memiliki karakter tenang dan tidak reaktif gitu. Enggak ada setiap permasalahan langsung direaksikan, itu sesuatu yang tidak baik. Ada fulan salah ngomong langsung direaksiin. Ada kasus ini langsung reaktif. Ini merupakan sikap tatoful namanya. Tatoful itu kekanak-kanakan. Kalau misalnya kalangan rumput mungkin enggak masalah ya, tapi memang itu biasa kayak gitu. Tapi kalau ternyata yang bersifat tatoful ini adalah kalangan pohon besar, maka jangan tanya rusaknya rumput kemudian. Nah, begitu ya ikhwah sekalian. Hati-hati dalam memutlakkan dan mentayin permasalahan takfir, tafsir, tabdir kepada individu tertentu tanpa adanya tawaffur asyurut dan intifaul mawani', adanya tersenggelarkannya syarat-syarat dan ternihilkan pencegah-pencegah. Sampai Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan wat takfiru huwa minal wa'id, pengkafiran itu termasuk bab wa'id, ancaman. Fa innahu wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasul, meskipun suatu perkataan itu adalah memang ternilai suatu pendustaan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul. Lakin qad yakun rajulu hadithu ahdin bi Islam. Contoh misalnya, ada orang baru masuk Islam. Kemudian orang ini mendengar bahwasanya kalau bunuh cicak sekali dapat pahala. Wah, apaan tuh? Kan ngomong kayak gitu. Masa bunuh cicak dapat pahala? Wah, enggak mungkin, ngasal aja ngomong. Coba yang ngomong kayak gini kira-kira ini omongan kufur enggak? Kalimat kufur ini. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ya enggak? Ada hadisnya. Nah, kira-kira gimana? Orang ini baru masuk Islam, berarti dia belum tahu mungkin hadisnya kan ya? Belum tahu hadisnya. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin. Atau dia tinggal di daerah yang jauh. Dan di sini diberi uzur karena mungkin dengan tinggalnya jauh dari peradaban ilmiah, maka mungkin dia enggak tahu masalah ini, hadisnya enggak tahu. Wa mithlu hadza la yukaffar bi jahdi ma yajhaduhu hatta taqum 'alaihi al-hujjah. Yang seperti tidak langsung dikafirkan dengan mengingkari suatu hal yang dia ingkari sampai tertegakkan atasnya hujjah, sampai dia ngerti juga bahwa saya itu ada hadisnya gitu loh. Dan enggak semua orang yang diberitahu itu ada hadisnya langsung apa? Langsung ngerti gitu loh. Enggak mesti. Kadang-kadang butuh berkali-kali. Coba yang cerita misalnya ada seseorang ikhwan salat di masjid golongan karya ya. Golongan karya lagi. Partai itu ya. Golongan hijau ya. Kalau tarikan golongan putih, temboknya putih soalnya ya. Itu ikhwan ini salat tangannya di jemarinya digerak-gerakin. Pas lagi berjamaah. Bapak-bapak di sampingnya tahu enggak? Tangannya langsung ditegrep sama dia. Ditegrep tuh dicekal gitu disuruh silent gitu dengan ya. Bayangkan lagi sholat antum kayak gini lagi enak menikmati dengan kalau hadisnya memang hadisnya mahfuz apa? Sedang memukul-mukul setan gitu. Lagi anak kayak gitu ya, ditegrep. Ini setan yang negrep nih kayaknya, kan ya? Iya, setannya itu. Nah, itu lagi sholat itu, lagi sama-sama tasyahud, ikhwan. Ditegrep gitu. Ya. Selesai sholat salam. Kemudian bapak-bapak yang negrep itu nanya, "Kamu ngapain? Tangan apa jemarinya kok digerak-gerakin gitu?" Maka kata ikhwan ini, "Pak, ini ada sunnahnya, Pak." Sunnah, marah dia. Dikit-dikit sunnah. Kamu kalau misalnya masih kayak gitu, di sini enggak boleh sholat di masjid ini. Taib, secara zahir bapak-bapak ini zahirnya gitu menentang sunnah Nabi gitu loh, menentang, memerangi sunnah Nabi gitu. Tapi apa kita kafirkan? Bahkan kita fasikkan dia pun enggak gitu loh. Kenapa? Jahil. Kalau kemudian bilang, tapi kan dia hidup di kota, di Bekasi. Misalnya bapak ini. Hidup di Bekasi ini enggak menjamin dia paham masalah ini. Bapak kita aja belum tentu tahu masalah ini. Ya kan ya? Gitu. Maka enggak bisa langsung, ikhwan ini apa? Wah, kafir Pak sampean. Enggak gitu ya. Tambah parah urusan. Atau bilang, fasik sampean. Atau jangan-jangan sampean setan. Makanya kerasa gitu. Ya enggak bisa bilang gitu. Imma dia jahil, baru masuk Islam. Enggak, dia enggak masuk Islam bapak. Dia enggak tinggal di apa daerah yang jauh dari keilmuan. Enggak. Dia tinggal di daerah yang mana internet itu tersebar. Tetapi masalah ini masalah memang secara konteks kita paham orang Indonesia bahwasanya banyak orang belum tahu beginian gitu loh. Banyak orang masih mengingkari beginian, yaitu ini. Ya. Bahkan di antara internal kita aja kan ada yang mengambil pendapat bahwasanya hadis riwayat Baihaqi yang menggerakkan tangan ini hadis yang syadz. Sahih secara sanad tapi syadz secara hadis gitu loh. Jadi hadis syadz itu adalah hadis yang apa? Hadis syadz itu adalah hadis sahih yang bertentangan dengan hadis yang sahih juga. Dan hadis yang sahih yang syadz ini dikalahkan dengan hadis sahih yang bertentangan dengannya sehingga dimenangkan hadis sahih lainnya. Dan hadis sahih yang dimenangkan ini namanya hadis mahfuz. Gitu. Maka dalam banyak riwayat hadis mahfuz Nabi SAW tidak menggerakkan ini. Tapi dalam hadis yang menyendiri ini syadz ini menggerakkan ini. Beberapa minoritas ulama mengunggulkan pendapat bahwasanya hadis ini syadz. Dalam internal kita gitu loh. Ijtihad. Ya. Tidak serta-merta orang yang mengingkari sunnah Nabi itu langsung kita bilang dia inkaru sunnah atau dia mubtadi' dhal atau fasik. Enggak. Kita lihat keadaan dia gitu loh. Gitu. Ya. Ini terhadap orang awam. Ya. Pun kadang-kadang juga terhadap orang yang berilmu, bisa jadi belum tahu. Bisa jadi belum tahu. Kiai-kiai kampung, ustaz-ustaz kampung, jangan kira tahu akan hal kadang-kadang enggak tahu hal ini. Sehingga mengingkari. Kadang-kadang enggak tahu hal-hal rinci fikih seperti ini, sehingga mengingkari. Sampai-sampai kemudian yang enggak kunut itu kita difasikkan oleh mereka. Tapi kita enggak serta-merta mengatakan mereka itu fasik. Bahkan menyebut mereka mubtadi juga belum pas, enggak bisa langsung bilang gitu. Walaupun kita beranggapan kunut subuh rutin itu bid'ah, tapi sebentar. Karena memang ada qaul ulama yang mengatakan itu dianjurkan gitu. Dan mungkin mereka memahaminya itu dianjurkan. Begitu. Ya, begitu ya ikhwan. Jadi memang pada asalnya sebagaimana kata Syekh bin Baz, pada asalnya hukum asal man ibtada'a siapa yang berbuat bid'ah fahuwa mubtadi gitu. Pada asalnya gitu, siapa yang berbuat bid'ah maka dia memang mubtadi. Tetapi mengingat manusia itu pada asalnya jahil, maka banyak di sini perlu syarat-syarat juga untuk bisa mentabdi orang tersebut. Udah jam segini, ikhwan. Ya, kemudian dikit lagi. Waqad yakunu rajul lam yasma' tilkan nusus. Boleh jadi orang tersebut belum pernah mendengar nas-nas tersebut. Sampai derajat imam, ya, ulama di zaman mendekati salaf mengingkari sesuatu yang ada nasnya, tapi mungkin kita beri uzur karena mungkin belum mendengar, bahkan sampai level ustaz sekalipun gitu loh. Gitu. Misal dalam masalah juga naik dari sujud menuju ke atas itu karena pakai ini ya. Hah? Ada enggak riwayatnya, ikhwan? Ada riwayatnya. Kalau enggak salah riwayat Muslim, kalau enggak salah. Nah, ada yang tidak tahu. Baik tulab atau ustaz bisa saja enggak tahu. Dan ada yang tahu tapi kemudian mungkin menafsirkan hadis itu dengan penafsiran lain sehingga bukan gini tafsirannya. Ada. Tuh lihat ikhwan, ketika kita semakin banyak cakrawala ilmiahnya dengan niat dan ikhlas, maka pengingkaran itu semakin sedikit gitu loh. Enggak langsung serta-merta langsung mengingkari melainkan mempelajari terlebih dahulu. Kemudian au sami'aha wa lam tathbut indahu. Dia pernah mendengar tapi dia tidak yakin itu sahih atau tidak nasnya dan seterusnya. Au 'aradaha anhu indahu mu'aridun akhar, atau ada hal lain yang mengalihkan. Au jaba ta'wilaha yang mewajibkan dia menafsirkan itu ya dengan penafsiran yang mungkin salah. Wa in kana mukhtian, walaupun dia memang salah tapi tidak langsung serta-merta ditakfir. Nah, wa kuntu daiman adzkurul hadis. Saya selalu ingat hadis dalam Bukhari dan Muslim. Fir rajul, orang yang berkata idza anamittu fa ahriquni. Kalau saya wafat maka tolong bakar saya. Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Thumma ishaquni, yaitu abu-abu saya, kumpulkan ya nanti. Ini wasiat seorang bapak yang banyak dosanya, banyak salahnya sepanjang umur, enggak ada baik-baiknya gitu loh. Pas mau wafat, ya mungkin dia mungkin mau taubat, takut sama Allah, maka berwasiat seperti ini. Ini wasiat yang kalau sekarang tentu tidak boleh dilakukan. Ya, bakar saya, kemudian kumpulkan debunya, thumma dharuni fil yam, lemparkan debu itu ke lautan, samudra, atau kemanapun jauh lah. Pakai logika dia, pakai logika. Ini menunjukkan dia ada kerusakan di akidah, di salah satu poin akidah. La in qaddarallahu alayya ayu'adzibani la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan minal 'alamin. Kalau misalnya Allah Ta'ala la in qadara ya. La in qaddarallahu alayya. Kalau Allah Ta'ala mampu ketemu saya gitu. Ini kalimat apa coba dia? Kalimat apa kira-kira ini? Kalau Allah bisa ketemu saya, kayak bakal ngadzab saya tuh dengan azab yang enggak pernah seorang pun diazab seperti itu di semesta ini. Dia ini pertama dia putus asa. Dan kata Nabi Ibrahim AS di surat Ibrahim, "Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan putus asa, dan putus asa terhadap rahmat Allah itu imma disebut orang sesat, imma disebut orang kafir. Yang putus asa itu orang kafir. Ya. Nah, kemudian su'udzon terhadap Allah, bahwasanya Allah tidak bisa menemukan dia gitu loh. Ada sisi su'udzonnya sebenarnya terhadap Allah itu. Ini dari berangkat dari apa? Kerusakan akidahnya dia dalam poin ini gitu, dalam poin ini. Ya, dia mengakui Allah la ilaha illallah. Tapi ada poin kerusakan akidah gitu loh. Dan kemudian putus asa, rusak apa namanya tadi? Putus asa dan yang kedua apa tadi namanya? Anda sebut apa tadi? Su'udzon kepada Allah. Ya. Dan fa'alu bihi dzalika. Akhirnya terjadi seperti itu. Nanti di hari kiamat, di hari akhir, nanti Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyatukan tubuh tersebut. Faqala Allah, "Ma hamalaka 'ala ma fa'alt?" Apa yang membuatmu melakukan seperti itu, ya, berwasiat seperti itu? Maka apa kata orang itu? Khasyyatuka. Saya itu karena takut sama engkau ya Allah, itu sebabnya. Tuh lihat tuh. Kemudian faghfar lahu. Allah pun mengampuni dia, masyaallah. Modalnya apa, Pak? Modalnya memang takut pada Allah gitu loh. Jadi akidah takut ini walaupun ada kesalahan di poin-poin takutnya itu membuat dia putus asa, dan takutnya kita itu harus diimbangi dengan rojak sehingga tidak terjadi keputusasaan. Sementara orang ini takutnya itu enggak ada rojaknya sehingga isi takut, saking takutnya putus asa dan su'udzon pada Allah. Itu kan dosa besar, bahkan kalimatnya kalimat kufur. La in qadarallahu alayya, kalau Allah mampu nemuin saya. Ini kan berarti ada pikiran bisa jadi ada orang yang enggak bisa Allah dapatkan gitu loh. Bisa ada orang yang luput dari pandangan Allah dan kekuatan Allah. Orang ini luput karena apa? Udah jadi debu. Kalau jadi debu enggak mungkin nanti. Ini kan akidah dari orang-orang musyrik juga akidahnya sama dalam hal ini. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim? Iya. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ketika sudah menjadi apa namanya? Remah-remah? Emang bisa hidup kembali? Itu kan akidahnya siapa? Orang-orang musyrik zaman itu. Tapi orang dia saking putus asanya itu, ah kalau saya jadi remah-remah enggak bakal saya ketemu ditemukan oleh Allah. Seolah-olah Allah itu makhluk yang kalau nemuin sulit gitu, enggak gampang bagi Allah. Kun fayakun. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala maafkan karena rasa takut dia itu lebih besar daripada mungkin kesalahannya. Syuf, lihat dalam masalah akidah seperti ini Allah Ta'ala bisa saja memaafkan. Ini karena apa, ikhwan? Karena kebodohan, kejahilan. Ya tidak juga kita bilang berarti kalau orang itu jahil pasti Allah maafkan. Belum tentu. Ini yang disebut dalam akidah kita, manhaj kita bilang tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita enggak bisa langsung mengkafirkan dia, melainkan kita serahkan. Memang itu perkataan kufur, adapun pengkafiran kita, pengkafiran dia kita tunda dulu karena jahil. Nanti di akhirat Allah yang lebih berhak untuk menghakiminya. Apakah dia kafir atau dia mukmin atau bahkan diampuni, wallahu alam. Begitu hadza rajul, orang ini ragu akan kemampuan Allah dan ragu terhadap i'adatihi, yaitu kembalinya dia ke bentuk semula di hari kiamat. Idza dzurya, kalau misalnya dia sudah berbentuk dzur, debu-debu. Bahkan berkeyakinan bahwasanya dia tidak akan bisa dikembalikan. Ini adalah kufur. Ini adalah kekufuran sesuai kesepakatan kaum muslimin. Tapi dia itu jahil, la ya'lam, enggak ngerti gitu loh. Mungkin enggak ngaji, ya, enggak ngaji akidah mungkin gitu ya. Dia, tapi dia mukmin gitu loh, mengimani Allah, dia takut sama Allah, takut dihukum sama Allah, tapi Allah kemudian mengampuni dia dengan itu, karena di sini wal muta'awwilu min ahli al-ijtihad al-harisu 'ala mutaba'ati ar-rasul aula bil maghfirah min mithli hadha. Orang yang muta'awwil, yang dia berusaha menafsirkan dan dia termasuk ahli al-ijtihad dan dia haris 'ala mutaba'ati ar-rasul, lebih didahulukan untuk diampuni dibandingkan orang awam seperti ini. Ibnu Hajar memiliki beberapa poin kesalahan, misalnya An-Nawawi juga begitu, Ibnu Jauzi lebih-lebih. Maka yang seperti ini, mereka, kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat mutabi' kepada Rasul SAW, nasirus sunnah gitu. Tapi ada kesalahan, mereka itu jauh lebih tinggi lagi seharusnya untuk dimaafkan dibandingkan orang awam ini gitu loh. Ya begitu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Jadi bagi yang mau melanjutkan, tafadhal untuk syarah kasyfus syubhat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.